Babu ma jaa'a min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza 'abadahu? Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil tentang ancaman yang keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Apalagi kalau beribadahnya kepada kuburan tersebut. Saya ulangi, judulnya sudah mengarahkan pada apa yang akan dibahas. Apa yang datang dari dalil-dalil tentang ancaman yang keras bagi siapa yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Apalagi menyembahnya. Beribadah pada Allah di sisi kuburan orang soleh sudah disalahkan, ditegur, diancam dengan ancaman-ancaman keras. Yang akan kita baca nanti dalil-dalilnya dalam bab ini. Apalagi menyembah kuburan. Walaupun berdoanya kepada Allah, tetapi kalau di sisi kuburan orang soleh, tidak dibenarkan. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a min at-taghlidi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Kita lihat syarahnya. Ai ar-rajulus salih fa inna 'ibadatuhu hiya syirkil akbar. Karena kalau sudah sampai menyembahnya, menyembah orang yang sudah mati, menyembah orang saleh, menyembah kuburan orang saleh, akan terjatuh dalam syirik besar. Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadatihi. Dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh merupakan jalan yang akan menyeret seseorang untuk menyembah kuburan tersebut. Wa wasailu syirki muharramah. Dan jalan-jalan kesyirikan diharamkan. Karena kerasnya keharaman syirik, maka jalan-jalan kesyirikan pun diharamkan. Walaupun masih merupakan jalannya, belum kesyirikannya. Liana tu'addi ila syirkil akbar. Mengapa jalannya juga dilarang? Karena jalan itu akan menyeret seseorang kepada syirik besar. Wa huwa a'dhamu adh-dhunub. Sedangkan syirik besar adalah sebesar-besar dosa. Kita lihat apa dalil pertama dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi sahih, di dalam kitab sahih, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Umm Salamah dzakarat Rasulullah SAW kanisatan ra'atha bi ardil habasyah wa ma fiha min as-suwar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah SAW atau menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang pernah dilihatnya. Bi ardi al-habasyah, ra'atha, yang pernah dilihatnya di bumi Habasyah. Wa ma fiha min as-suwar, dan apa yang ada di sekitarnya dari gambar-gambar. Maksudnya gambar-gambar tokohnya, gambar-gambar orang solehnya, gambar nabi, gambar malaikat, gambar segala macam. Karena biasa memang di gereja akan ada gambar-gambar malaikat dalam bentuk bayi-bayi bersayap. Itu khayalan mereka. Karena malaikat enggak punya dosa, maka seperti bayi enggak punya dosa. Karena malaikat bersayap, maka gambar bayinya dikasih sayap. Kemudian gambar Bunda Maria dengan pakaian berkerudung sopan, padahal pengikutnya kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Iya kan? Tidak mengikuti Bunda Marianya. Digambar juga di gerejanya. Kemudian digambar pula Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus, memegang tongkat, mengembalakan kambing. Ya, riwayatnya benar, setiap nabi memang mengembalakan kambing dan memang memegang tongkat. Tetapi apakah benar wajahnya seperti itu? Mengapa digambar Yesus di gerejanya orang-orang hitam dengan gambar berkulit hitam? Digambar oleh orang-orang Nasrani gereja kulit putih, Yesusnya berkulit putih. Digambar di sana keriting mujahad, digambar di sini bergelombang, digambar di sana lurus rambutnya. Ini kedustaan mereka. Mereka sama sekali tidak tahu kayak apa wajah Nabi Isa. Sebagaimana kita juga tidak tahu bagaimana wajahnya. Demikian pula apalagi malaikat-malaikat yang gaib, tetapi mereka menggambar-gambar di gereja mereka gambar-gambar tersebut. Ini barakallahu fikum yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Ummu Salamah menceritakan apa yang dilihatnya di gereja-gereja Habasyah kepada Rasulullah SAW, maka Nabi menjawab. Nabi berkata, mengomentari kisah apa yang dilihat oleh Ummu Salamah. Qala ulaika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih banaw 'ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau mati di tengah mereka orang saleh atau hamba yang saleh, mereka akan membangun di kuburannya tempat ibadah. Akan membangun di sisi kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka akan menggambarkan padanya gambar-gambarnya, patung-patungnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa syirarul khalqi yang dimaksud oleh Nabi? Siapa syirarul khalqi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang dimaksud adalah mereka-mereka tadi kaum Nasrani yang menjadikan kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah. Yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Yang menjadikan kuburan hamba yang saleh sebagai tempat ibadah. Dan kemudian digambar gambar-gambarnya, dibikin patung-patungnya. Fahaulai jama'u bainal fitnataini. Maka mereka ini mengumpulkan dua fitnah besar. Ini kaum Nasrani ini mengumpulkan dua fitnah yang berbahaya. Dua fitnah yang mengerikan. Yaitu fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Fitnahnya kuburan-kuburan dan fitnahnya gambar-gambar. Sudah dibahas pada bab-bab yang lalu bahwa awal terjadinya kesyirikan karena sebab. Apa sebabnya? Yang kalian kemarin ulangannya sisa 3, dimaafkan 7, ya, atau dimaafkan 2. Sisa 3 itu adalah pertanyaan kisah bagaimana terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Dan nilai kalian 10 semua, masya Allah. Mayoritasnya 10. Apa sebabnya? Karena mereka membuat gambar-gambar. Sahih? Fitnah kedua, barakallahu fikum, yang tidak kalah bahayanya adalah fitnah kubur. Sehingga mereka menyembah Latta. Latta itu bentuknya kuburan orang saleh. Mereka anggap seperti berhala. Mereka meminta kepadanya, memohon kepadanya, meratap kepadanya, menjadikannya perantara kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemudian karena dua perkara besar ini, dua fitnah ini membawa manusia ke dalam kesyirikan, maka gambar-gambar makhluk hidup dilarang. Maka kuburan-kuburan jangan dijadikan tempat ibadah. Kuburan-kuburan jangan dijadikan tempat ibadah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Ini barakallahu fikum untuk menutup pintu kejelekan. Apa istilah fikihnya? Saddud dhari'ah. Istilah fikihnya apa? Saddud dhari'ah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadr. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.